hati tak rindu dendam. Sayang-sayang seribu kali, sayang puspa hatiku kini ikatan seorang. Guna apa berlagak ratih, apa guna bertopeng santri, jikalau bimbang tetap di hati, kisah dan ria tentu menjadi sedih. Pandanganmu yang kasih mesra, kata-katamu nan merayu, kelihatan mata nan jelita, melara dan melintas rasa. Bukan hati tak ingin kembang. Sayang-sayang seribu kali, sayang puspa hatiku kini ikatan seorang. Kerlingan mata nan jelita, melara dan melintas rasa. Bukan hati tak ingin kasih, bukan hati tak ingin kembang. Sayang-sayang seribu kali, sayang puspa hatiku kini ikatan seorang. Sayang-sayang seribu kali, sayang puspa hatiku.